Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, insyaallah taala masih pada pembahasan tentang as-shadaq, tentang mahar atau mas kawin dari pembahasan fikih kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Insyaallah taala pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang batasan mahar, hikmah wajibnya mahar dan wajibnya penyebutan mahar ketika akad nikah. Berkata penulis hafidhahumullahu taala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, hadduhu hikmatuhu wa tasmiyatuhu, batasan mahar, hikmah dan penyebutannya. Haddus shadaq, pembahasan pertama adalah batasan mahar. La hadda li aqalli shadaq wa la aktsarihi. Disebutkan oleh penulis, tidak ada batasan minimal atau maksimalnya pada mahar. Minimalnya harus sekian, maksimalnya harus sekian, tidak ada. Maka sesuai kesepakatan barakofikum suami istri tersebut atau calon tersebut. Oleh karena itu, sebaik-baik mahar itu yang paling mudah bagi suami, paling mudah didapat bagi calon suami. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud atau dalam hadis Uqbah bin Amir riwayat Imam Abu Dawud, bahwasanya Nabi bersabda, khairus shadaq aisaruha. Sebaik-baik mahar atau mas kawin adalah yang paling mudah. Barakofikum. Oleh karena itu, terkait batasan mahar, calon istri hendaknya mempermudah suaminya atau calon suaminya, tidak mempersulit, ya, memberikan mahar yang paling mudah atau mengajukan mahar yang paling mudah. Barakallahu. Jangan mahar-mahar yang mahal, sangat mahal dan di luar batas kemampuan calon suami tersebut, atau sesuatu yang susah didapat. Misalkan seorang istri mengajukan sebuah mahar dengan mahar yang sangat merugikan bagi calon suami tersebut. Saya mau dinikahi tapi dengan mahar mutiara yang diambil sendiri dengan menyelam sendiri. Dalam keadaan renang tidak bisa. Tidak bisa renang. Barakallahu'alaikum. Terus nyari sendiri juga susah. Di mana? Ya. Beda dengan beli. Barakallahu'alaikum. Atau yang lainnya. Fakullu ma soha ayyakuna samanan au ujrotan soha ayyakuna sodakon. Maka segala sesuatu yang sah menjadi berharga, yang bisa menjadi berharga, atau bisa ya dijadikan sebagai upah, maka itu sah dikatakan sebagai mahar. Berarti mahar itu adalah sesuatu yang ada harganya, atau bisa dipakai untuk upah, seperti uang dipakai untuk upah, ya, dan ada harganya. Maka kalau mahar tidak ada harganya, maka barakahikum, ya, seperti ini, ya, menyelisihi syariat. Barakahikum. Maharnya apa? Maharnya, barakahikum, ya, daun. Dua helai. Atau sesuatu yang tidak berharga. Atau sesuatu yang tidak bisa dijadikan upah. Maka segala sesuatu yang bisa berharga, ada harganya dan bisa dijadikan upah, maka itu boleh dipakai untuk mahar. Akan tetapi nanti ada persyaratan. Tidak semua barang yang berharga, yang ada harganya, itu bisa dipakai mahar. Liqaulihi ta'ala, dalilnya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa ayat ke-24. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Dan dihalalkan untuk kalian wahai para suami, wanita-wanita yang selain itu, yang belum bersuami atau dia telah dicerai kemudian tidak memiliki suami lagi. Anta betahu bi amwalikum, kalau kalian ketika ingin mendapatkan mereka, mengikat mereka, kalian memberikan maharnya dengan harta kalian. Fa'atlaqal mal, maka barakakum, mahar itu adalah harta secara umum, boleh berupa mobil, rumah, uang, kebun, buah, ya, pakaian, kitab. Walam yuqaddirhu atau walam yuqdarhu bihaddin muayyan, dan mahar itu tidak diukur dengan batasan tertentu. Harus yang nominalnya sekian, harus yang sekian, tidak diukur demikian. Wali hadithi Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadith Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhai beliau, wa fihi, pada hadis tersebut disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fil mar'atil wahibati nafsaha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata barakakum kepada seorang laki-laki, ya, untuk memberikan mahar kepada wanita yang dia menghibahkan, menawarkan dirinya tanpa mahar. Maka seorang wanita dinikahi tanpa mahar itu khusus untuk Nabi. Selain Nabi wajib ada mahar. Dan mahar ini wajib untuk suami, bukan sebaliknya. Suami yang diberi mahar oleh istrinya, bukan. Nabi mengatakan kepada laki-laki yang barakakum hendak menikahi, ya, wanita yang dia menghibahkan, menawarkan dirinya, a'tiha walau khataman min hadid. Berilah kepada wanita tersebut mahar walaupun hanya berupa cincin besi. Terkait cincin besi, barakakum, ada hadis yang sahih yang menjelaskan haram memakai cincin besi. Sebagaimana, ya, diharamkan bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Akan tetapi di sini Nabi meminta sahabat barakakum, ya, dalam hadis Sahal bin Sa'ad, untuk memberi barakakum cincin besi itu hanya untuk disimpan, ya, bukan untuk dijual. Sebagaimana laki-laki boleh memiliki cincin perak atau memiliki perhiasan emas, laki-laki boleh, tetapi tidak boleh dipakai. Tapi kalau disimpan kemudian nanti dijual, disimpan kemudian nanti kalau mencapai haul dan nisab dizakatkan, itu boleh. Ya, barakallahu. Akan tapi kalau dipakai itu yang lain lagi urusannya. Barakallahu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu. Fadalla hadza ala jawazi aqalli ma yutlaqu alaihi mal. Maka dengan hadis ini menunjukkan bolehnya mahar itu diambil dari nilai yang minimal. Ya, boleh, tidak harus mahal. Barakakum. Misalkan calon istri meminta mahar, barakakum, berupa uang 5.000 rupiah saja. Ikhlas, ikhlas. Ya sudah, tidak mengapa. Maka itu termasuk mahar yang baik. Karena Nabi bersabda, khairus shodaq aisyaruha. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah didapat, yang paling murah. Tapi kalau mahal, maharnya sangat mahal, di tempat tersebut orang mau nikah harus mengumpulkan sekian banyak harta sehingga banyak, ya, laki-laki menjomblo, umur 45 masih jomblo. Kenapa? Maharnya mahal. Berapa? 30 juta, masya Allah. Harus sapi, harus beras berkintal-kintal, belum lagi ini, belum lagi itu. Misalkan seperti itu. Dan itu ada. Berkumpul di daerah Sulawesi, itu juga ada. Ya, walaupun mungkin ada sebagian yang mudah maharnya, akan tetapi adat yang mengharuskan seperti itu, mahal, akhirnya banyak yang berkumpul cari jodoh di Pulau Jawa. Ya, barakallahu. Wa amma dalil ala annahu yajuzu walau kana katsiran. Dan adapun dalil bahwasanya mahar itu juga boleh berupa barang yang berharga mahal, nominalnya mahal, boleh. Dalilnya fa qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat ke-20, wa in aradtum mustibdala zauji makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan kalau kalian wahai para suami, ya, hendak mengganti istri-istri kalian, menempati istri yang lain, yakni dengan istri yang lain, mungkin barakahikum, ya, dia mencerai, lalu dia nikah lagi. Wa ataitum ihdahunna qintara, sementara sebelum kalian cerai suami yang istri yang sebelumnya dalam keadaan telah menerima mahar yang mahal, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan sekali-kali kamu ambil mahar yang pernah engkau berikan dulu. Jadi kalau seorang mencerai istrinya, maka mahar yang dulu diberikan tidak boleh diambil, walaupun separuhnya, walaupun sedikit. Beda dengan khulu. Istri menggugat cerai, menuntut cerai, akhirnya diiyakan sama suami, maka diambil separuhnya atau sesuai dengan kesepakatan. Barakallahu. Wal qintaru al malul katsir, dan yang disebut dengan qintar adalah harta yang banyak. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi batasan mahar itu tidak ada batasan tertentu dalam syariat umum. Mana yang mudah bagi calon suami, maka hendaknya calon istri, ya, barakallahu'alaikum, pengertian, ya, pengertian. Cukuplah kesetiaan suami atau calon suami itu sudah cukup. Jangan maharnya mahal-mahal, ya. Suami punya selera, bisa nyari yang lain, ya, kalau tidak cocok dengan calon tersebut karena mahalnya mahar tersebut. Barakallahu. Oleh karena itu, khairus shodaq aisyaruha, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, permudahlah. Demikian pula kalau kita memiliki anak-anak perempuan, ketika anak-anak kita ini mau menikah, maka hendaknya kita sebagai wali, ya, memberikan arahan kepada putri-putri kita. Jangan, ya, minta atau mengajukan mahar yang mahal, ya, yang mudah saja. Ya, mahar saya adalah kamu harus bisa baca kitab. Nah, itu mudah itu. Enggak susah. Benar. Nah, ini kalau memang dia cinta pada istrinya atau calonnya, ya sudah. Ya sudah, beri saya waktu 1 tahun. Saya memberi waktu Anda 1 tahun. 1 tahun enggak bisa baca kitab, batal. Tidak jadi di khitbah. Bagaimana? Ya sudah. Barakallahu. Maka calon istri tersebut menginginkan, ya, supaya ada kebaikan untuk suaminya sebagai ketua pemimpin, ya, nahkoda dalam bahtera rumah tangga. Jangan sampai, ya, istrinya bisa baca kitab, suaminya malas belajar. Beda kalau barakallahu, suami tersebut, ya, berusaha, terus berusaha. Akan tetapi tidak ada batasan, kalau calon istri bisa baca kitab, maka suami harus bisa baca kitab. Yang sekufu sebanding adalah harus sama-sama soleh. Yang penting ilmu diamalkan. Apa gunanya, ya, istri bisa baca kitab, suami belum, tapi istrinya nanti tidak taat pada suaminya, akhlaknya jelek. Maka lebih baik suami yang tidak bisa baca kitab tapi barakallahu'alaikum mengamalkan ilmunya. Barakallahu'alaikum. Itu batasan mahar. Bahasanya tidak ada batasan tertentu. Al-hikmatu min masru'iyatis shodaq. Sekarang pembahasan hikmah disyariatkannya mahar. Apa hikmahnya? Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam sebuah syariat ada hikmah yang kita ketahui atau tidak kita ketahui, kalau itu memang merupakan kewajiban, maka kita sami'na wa ato'na, jangan banyak tanya. Yang disebutkan hikmahnya oleh para ulama, maka alhamdulillah kita ketahui. Yang tidak disebutkan hikmahnya oleh keterangan para ulama, yang kita tidak tahu, ya sudah. Selama itu adalah kewajiban, maka kita kerjakan. Barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang yang selalu ya mendebat dikarenakan ada penyakit dalam hatinya. Kenapa harus begitu? Terus apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Kalau nggak ada hikmahnya nggak boleh. Seperti itu terkadang. Ya, barakallahu fikum. Seperti ya bahwasanya laki-laki harus memakai celana di atas mata kaki. Apa sih hikmahnya? Toh di bawah mata kaki juga tidak menimbulkan penyakit. Maka tidak perlu mencari. Ya, kalau kita dapatkan hikmah dari keterangan para ulama, ya sudah, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu hikmahnya apa, asalkan itu kewajiban, kita kerjakan. Oleh karena itu, di antara hikmah mas kawin, as-sadaq, mahar yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya al-hikmatu min tashri'i sadaq, di antara hikmah disyariatkannya mahar adalah hiya itharu sidqi raghbati zauj fi mu'asharati zaujatihi mu'asharatan syarifatan. Hikmahnya adalah supaya nampak jujurnya seorang suami ya dalam mendorong kehidupan atau dalam apa bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, yang mulia. Barakallahu fikum. Supaya nampak iktikad baiknya. Kalau dia tidak mau memberikan mahar, barakallahu fikum, berarti di awal sudah menunjukkan tidak baik ya niatnya. Barakallahu fikum. Wa bina'i hayati zaujiyatin karimah, dan dalam rangka untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, semakin romantis ya dengan mahar, maka calon istri barakallahu fikum menilai, oh berarti calon saya ini memang serius ya, akhirnya barakallahu fikum ada rasa cinta tumbuh. Kama anna fihi i'jaron atau i'jazan lil mar'ah wa ikraman laha, sebagaimana juga pada mahar merupakan pemuliaan terhadap wanita. Jadi wanita tidak diremehkan. Kalau enggak ada mahar, ya diremehkan. Ayo cepat-cepat nikah. Kalau ada mahar, maka barakallahu fikum ada harga diri untuk wanita tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Wa ikraman laha, dan sebagai bentuk kehormatan untuk wanita tersebut. Wa tamkinan laha, min antatahayya'a lizawaj bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqatin. Dan mahar membuat wanita, ya, untuk mempersiapkan diri supaya kokoh dalam membangun, memberlangsungkan rumah tangga. Berarti ada keseriusan, keseriusan dari calon suami. Ya, berarti wanita ya harus siap-siap mempersiapkan diri. Ya. Bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqatin, berupa mahar yang dibutuhkan oleh wanita tersebut, bisa berupa pakaian atau nafakot, nafkah-nafkah, biaya-biaya yang bisa dia pegang, yang bisa dia belanjakan. Barakafikum. Jadi maharnya ketika berupa pakaian, ya, berarti barakafikum akan membuat wanita tersebut ya siap-siap, kokoh, mantep. Maharnya berupa uang tunai, maka wanita tersebut pun menjadi mantap, ya, siap untuk membangun kehidupan rumah tangga, karena kan juga dia memegang uang, ya, mahar untuk dia belanjakan. Intinya barakahikum, pada mahar terdapat banyak hikmah, ya, barakah. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-hikmatu fi ja'lis sadaq biyadir rajul. Hikmah, hikmah terkait diwajibkannya mahar dari pihak suami. Hikmahnya apa? Kok tidak dari pihak wanita mahar? Kok dari suami? Sebutkan di sini oleh penulis hafizahumullah taala, ja'alal islamu as-sadaqa 'alaz-zauj. Islam menetapkan, menjadikan mahar itu wajib di pundak suami. Wajib ditunaikan oleh suami. Maka yang memberi mahar itu suami, bukan istri. Ya, barakafikum. Raghbatan minhu fi siyanatil mar'ah min antuh tamana karamatuha fi sabili jam'il mal alladhi tuqaddimuhu mahran lirrajul. Islam mewajibkan mahar untuk para suami yang diberikan kepada para istri. Barakakum, hal itu supaya mendorong suami untuk menjaga wanita, ya, supaya tidak dihina kemuliaannya. Barakakum. Di sela-sela, ya, suami mempersiapkan mahar yang diajukan oleh calon tersebut. Wa hadza yattafiqu ma'al mabda'i tasyri'i, dan mahar ada di pihak suami, wajib di pundak suami, ini sejalan, sepakat dengan prinsip syariat Islam. Fi anna ar-rajula huwal mukallaf biwajibatin nafaqah dunal mar'ah. Bahwasanya seorang laki-laki dia itu dikenai beban, kewajiban memberi nafkah bukan sebaliknya, bukan istri. Barakallahu. Dalam bahtera rumah tangga, yang memberi nafkah itu adalah suami, bukan istri. Barakallahu. Akan tetapi pengecualian kalau istri kaya, suami fakir, maka boleh bagi istri dia bersedekah kepada suaminya. Akan tetapi tetap dia taat kepada suaminya, tidak boleh menjadi bos. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena nafkah keseharian itu kewajiban ada di pundak suami, maka mahar pun diwajibkan kepada suami, bukan dari istri. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya, malikatus sadaq, hak kepemilikan mahar. Ini penting. Disebutkan oleh penulis hafizahumullah ta'ala, as-sadaq milkun lizawjah wahdaha. Mahar itu milik untuk istri seorang, hanya untuk istri. Wala haqqa li ahadin fihi min awliya'iha. Dan tidak ada hak dari wali manapun, dari wali-wali istri, ya, yang barakafikum menyetujui atau menikahkan anaknya misalkan. Jadi barakafikum, yang namanya mahar itu nanti kalau sudah diterima oleh istri, itu milik istri, milik wanita, bukan milik ayahnya, bukan milik wali yang lainnya, dan bukan bersyarikat dengan wali lainnya, bukan. Wa in kana lahum haqqun qabidahu illa annahum yaqbidunahu lihisabiha wa milkiha. Walaupun para wali itu memiliki hak untuk menerima, menerima pinangan, akan tetapi para wali dari seorang wanita yang dia nikahkan itu, mereka menerima, ya, pinangan tersebut adalah untuk kemuliaan dan kehormatan istri tersebut. Adapun kepemilikan mahar tetap pada wanita tersebut. Ya, barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, yang menentukan mahar siapa? Ya, wanita tersebut, bukan bapaknya. Kamu boleh nikahkan anak saya, tapi maharnya, ya, kamu, wahai putriku, minta apa? Saya minta kunci rumah, serumahnya dan isinya. Nah, ini, itu baru istri, baru anak saya, ya, belum saya. Saya minta emas sebesar kepala kerbau. Udah itu. Maka seperti ini barakallahu fikum merupakan kezaliman. Bahkan disebutkan dalam surat An-Nisa itu sebuah tuduhan dusta. Tidak boleh. Dan merupakan ismam mubina, merupakan dosa yang nyata. Yang namanya mahar yang menentukan ya calon wanita tadi, akan tetapi tetap diarahkan. Wanita tadi minta, saya minta mahar, ya, berupa piano, organ. Maka seperti ini, karena haram, maka walinya yang tahu itu adalah perkara yang haram, ya diarahkan, jangan piano, jangan gitar, jangan alat musik. Ya, mintalah yang halal-halal, ya. Barakallahu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat keempat, fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Dan apabila mereka para wanita Ya. Barakafikum. Menyerahkan kepada kalian dengan sukarela. Dengan sukarela. Menyerahkan mahar sebagiannya. Pak, Kak, Dek, saya dapat mahar ini dari pernikahan saya. Nah, ini separuhnya untuk sampean ya. Ya, lumayan lah, enggak apa-apa walaupun maharnya cuma roti satu bungkus. Separuhan. Atau berkomikum berupa uang tunai 2 juta. Saya 1 juta, 1 jutanya untuk keluarga, enggak apa-apa. Ansai'in min hunafsan, dengan sukarela. Fakuluhu hani ammari'a. Maka kalian wahai para wali, silahkan memakannya. Ya, menikmati dengan baik dan senang. Silahkan. Tetapi kalau tidak di atas kerelaannya, tidak boleh kita ambil. Bagi-bagi dong maharnya. Ya, saya sudah berusaha ya ngurusi kamu begini-begini, berusaha untuk mensukseskan pernikahanmu begini-begini, ya bagi maharnya. Maka seperti ini barakafikum tidak boleh. Wa qaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat ke-20, fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Maka kalau para wanita-wanita yang menikah tidak memberikan mahar sebagiannya kepada kalian, maka kalian para wali jangan mengambilnya sedikit pun. Demikian pula suami sudah menjadi suaminya, maka mahar yang diberikan kepadanya jangan barakamikum dia ambil. Beda dengan dipinjam. Misalkan maharnya adalah kitab, maka dipinjam itu boleh. Akan tetapi kalau menjadi milik bersama, itu harus sesuai dengan kerelaan istri tersebut. Barakafikum. Ketika mau nikah, calon suami mengatakan, saya siap beri mahar kamu motor NMAX. Tapi ingat ya, nanti kalau udah jadi suami istri, milik berdua ya. Kalau misalkan dijual, bagi dua. Maka seperti ini tidak boleh. Barakallahu. Kecuali dengan kerelaan istrinya. Ya, tidak apa-apa. Jangankan bagi berdua. Ya, sama anak-anak pun tidak apa-apa. Maka seperti itu barakallahu baru boleh. Atakhudhunahu buhtanan wa itmam mubina. Apakah kalian akan mengambil mahar tersebut apabila istri atau wanita-wanita tersebut tidak rela, yang mana itu merupakan tuduhan ya dusta dan dosa yang nyata. Barakakum. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tasmiyatus sadaq fil aqad, fil aqdi. Pembahasan tentang penyebutan mahar ketika akad. Kalau kita akad ya, angkahtuka bibinti, saya nikahkan kamu dengan anak saya, bimahril madkur, dengan mahar yang tadi disebutkan di depan. Dengan mahar apa? Mahar rumah, uang tunai, begini, begini. Ya. Maka apa hukumnya? Yusannu tasmiyatus sadaq fi aqdiz zawaj wa tahdiduhu. Disunahkan, dianjurkan, bahkan barakakum ya, para ulama menyebutkan wajib ya, dibimbingkan, dianjurkan menyebutkan nilai mahar, bentuk mahar ketika akad nikah dan batasannya, nilainya, besarnya. Lianna nabiyya alaihi salatu wassalam lam yukhalli nikahan min tasmiyatil mahri fihi. Dikarenakan nabi alaihi salatu wassalam ya, dalam pernikahan beliau, beliau tidak pernah barakamikum, mengosongkan penyebutan mahar dalam pernikahan, selalu menyebutkan. Demikian pula amalan para sahabat. Wali anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumah wan niza' bainaz zaujain, dikarenakan ini hikmahnya, di antara penyebutan, ya, syariat penyebutan mahar ketika akad itu dalam rangka tujuannya adalah untuk mengangkat persengketaan atau perselisihan antara suami istri. Biar jelas maharnya apa. Kalau tidak disebutkan ketika udah nikah, ternyata bersengketa. Loh, maharnya kok ini? Ya benar kan? 2 juta rupiah. Saya tuh gak bilang 2 juta rupiah, 2 juta dolar. Waduh, kok dolar? Seingat saya 2 juta rupiah, bukan dolar. Tidak. Maka seperti itu, gak kuat. Ya, yang benar yang mana? Kalau disebutkan ketika barakatikum di akad, akan disaksikan oleh banyak saksi. Dan insya Allah saksi tidak, ya, terbentuk dua kubu yang, oh, menurut kami, ya, maharnya yang disebutkan itu 2 juta rupiah, menurut kami, ya, 2 juta dolar. Tidak, insya Allah, ya, karena semuanya dengar, ya, barakatikum. Maka harus disebutkan, ya, harus disebutkan. Kemudian syurutul mahri wa ma yakunu mahron wa ma la yakun, syarat-syarat mahar dan apa saja yang boleh sebagai mahar dan apa saja yang tidak boleh sebagai mahar. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna malan mutaqawwaman. Mahar harus berupa harta atau barang yang bernilai. Kalau tidak bernilai, tidak boleh. Dikarenakan pada mahar yang bernilai, itu ada pemuliaan terhadap calon istri. Kalau maharnya, apa maharnya? Cepet rambut. Atau gelang, ya, gelang satu misalkan, nah, barakahikum, ini tidak bernilai. Mubahan, harus berupa sesuatu yang mubah, yang boleh digunakan. Mimma yajuzu tamlikuhu wa bai'uhu wal intifa'u bihi, dari barang-barang yang boleh dimiliki, boleh dijual dan boleh dimanfaatkan. Kalau barang tersebut tidak boleh dimiliki berupa barang-barang haram, maka tidak boleh berupa mahar, tidak bisa dijadikan mahar. Berupa sesuatu yang tidak bisa dijual, maka tidak boleh. Barakatikum. Maharnya apa? Saya kamu beri mahar burung yang ada di kandang itu dalam keadaan milik orang, tidak boleh dijual. Wal intifa'u bihi, dan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, barakatikum, maka tidak bisa dijadikan mahar. Kamu saya kasih mahar berupa perangkat sholat, tapi sobek-sobek semua. Sudah dedel-doel. Ya, bau. Duh, dari mana? Nemu di gudang. Tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa dijadikan mahar. Dikarenakan barakahikum tidak bernilai, tidak berharga. Dan sebaliknya, fala yajuzu bihomrin wa khinzirin wa malin maksubin ya'lamanihi. Dan mahar tidak boleh berupa khamr, minuman keras dan semisalnya, atau berupa daging babi atau daging-daging yang haram, dan tidak boleh berupa harta hasil curian yang diketahui oleh mereka berdua. Barakallahu. Syarat yang kedua, ayyakuna saliman minal ghoror. Mahar harus bersih dari unsur penipuan. Kalau maharnya berupa barang ada unsur penipuan, maka tidak boleh. Fala yasihu bil majhul atau bi ayyakuna ma'luman mu'ayyanan. Unsur penipuan itu adalah unsur yang tidak ada penyebutan secara jelas, tidak diketahui secara jelas, itu ada unsur penipuan. Saya kamu beri mahar berupa sepeda motor yang ada di kota Tuban. Ya, yang mana? Barokahikum. Modelnya seperti apa juga? Saya memberi mahar kepada kamu berupa kebun yang ada di wilayah Semanding. Dalam keadaan sebelumnya tidak ada pembicaraan kebun yang mana, kebun apa, yang milik siapa, luasnya mungkin, barakallahu'alaikum. Maka itu disebut sebagai unsur penipuan. Kamu saya beri mahar dengan sebuah barang kalau saya nanti sukses, ya, perdagangan saya atau bisnis saya. Ternyata enggak sukses, enggak ada mahar. Ini ada unsur majhul, penipuan tidak boleh. Ghoror, tidak diketahui. Fala yasihu bil majhul, maka tidak boleh mahar berupa perkara yang belum diketahui, belum jelas. Kadarin ghairi muayyanah, seperti sebuah rumah yang tidak bisa dipastikan mana rumahnya. Audabatin mutlaqah, atau hewan secara mutlak. Saya menikahi Anda dengan sebuah hewan. Tidak sebutkan hewan apa maharnya. Kambing, sapi, atau ayam, barakakum, atau kuda, tidak disebutkan. Tapi mutlak, maka tidak boleh. Au ma yahmuru sajaruhu mutlaqan, atau berupa buah dari yang ada di pohon-pohon secara mutlak. Saya memberi Anda mahar dengan buah yang ada di sebuah pohon. Pohon apa? Buahnya apa? Tidak disebutkan, maka ini tidak boleh. Au hadzal am wa nahwi dzalik, atau maharnya berupa buah-buahan di tahun ini, tetapi enggak disebutkan buah apa atau semisal dengan itu, maka tidak boleh. Harus benar-benar jelas. Barakallahu. Wa ala hadza. Dan oleh karena itu, seperti juga Anda saya beri mahar berupa uang tunai yang ada di ATM saya. Tidak disebutkan berapa ATM. Ya. Mungkin dia mengira, oh, karena kaya. Ya, mobilnya saja, barakakum, Lamborghini. Pekerjaannya ini itu, ternyata hasil hutang semuanya. Ya. Maharnya berupa uang, barakakum, 50.000. Dalam keadaan tidak disepakati, yang tidak disetujui oleh calon istri. Dia menginginkan 100.000, tapi hanya ada 50.000. Barakallahu. Maka harus jelas. Yasihul mahru bi kulli ma yasluhu ayyakuna samanan au ujratan min ainin au dainin au manfaatin ma'lumatin. Maka berdasarkan ini wa ala hadza, mahar menjadi sah berupa segala sesuatu yang memiliki harga atau bisa dijadikan upah berupa barang atau berupa sesuatu yang dihutangkan, ya, atau manfaat yang bisa diketahui atau yang diketahui kemanfaatannya. Barakallahu. Kemudian ta'jilul mahri wa ta'jiluhu. Ya. Menyegerakan mahar dan mengakhirkan. Bagaimana itu? Boleh atau tidak mengakhirkan? Yajuz Ta'jilul mahri wa ta'jiluhu, boleh menyegerakan pemberian mahar dan boleh mengakhirkan. Kulluhu aw ba'duhu, semuanya langsung atau sebagiannya dulu. Hasba barakakum urfun nas atau urfin nas wa adatihim, sesuai dengan kebiasaan manusia, masyarakat setempat dan adat mereka. Bisyarti, dengan syarat, alla yakunal ajalu majhulan bijahalatin fahisah. Mahar yang ditunda atau diakhirkan, ya, tempo, itu bukan berupa mahar yang tidak diketahui, majhul, dengan sifat yang jelek. Tidak boleh, harus diketahui. Wa alla takunul muddah ba'idah jiddan, dan tidak boleh mahar itu, al muddah atau al maddah ba'idatan jiddan, tidak boleh barakakum dalam waktu yang sangat lama masa pemberiannya. Tidak boleh, saya maharnya ini tapi nanti nunggu ya, insyaallah 7 tahun lagi akan saya beri. Enggak, ternyata sebulan sudah cerai atau sudah meninggal, ya. Na'udzubillah min dzalik. Li'anna dzalika madzannatu suqutis shadaq, dikarenakan waktu yang lama pemberiannya itu memberi celah gugurnya mahar. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hafidhakum wa barakatuh.